الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang ke-14 dari kitab Al-Qadha wa Syahadat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah ats-tsalithah, permasalahan yang ketiga, adabul qadhi wa akhlaquhu wa ma yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi, adab-adab yang sepantasnya dimiliki oleh seorang hakim, seorang qadhi, dan akhlak-akhlak yang sepantasnya ia berhias dengannya, apa yang layak dan apa pula hal-hal yang tidak layak dimiliki oleh seorang qadhi atau seorang hakim. Yang pertama, yang bagi ayyakuna al-qadhi qawiyan dha haibatin min ghairi takabburin wal 'unf. Sepantasnya bagi seorang hakim, seorang qadhi itu kuat, kokoh, tidak mudah dipengaruhi oleh ucapan-ucapan, tidak mudah dipengaruhi oleh dunia dan yang semisalnya, dan dia memiliki haibah, orangnya disegani, namun dia bukanlah seorang yang menyombongkan diri, bukan pula seorang yang kasar. Layyinan min ghairi dha'fin, dia lembut namun bukan kelemahan. Li'alla yatma'al qawiyyu fi batilihi, agar kemudian orang yang memiliki kekuatan, mungkin dia punya keluarga, mungkin dia memiliki jabatan, mungkin orang tersebut memiliki massa, dia merasa kuat, namun disebabkan karena hakim tersebut seorang yang kokoh, tidak mudah mendapatkan pengaruh dari pihak manapun, sehingga orang yang kuat ini itu tidak akan bersikap tamak, berusaha untuk membela kebatilannya. Wayai asa adhaifu min adlihi, dan agar orang yang lemah itu tidak putus asa dari keadilan seorang hakim, dia melihat bahwa hakim ini adil, ya, berdasarkan pengalaman bahwa dia tidak dipengaruhi oleh dunia, oleh riswah, sogoan atau yang semisalnya, sehingga orang yang lemah pun berbaik sangka kepada hakim tersebut bahwa hakim ini tidak akan mungkin berbuat zalim. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna haliman muta'anniyan, hendaknya seorang hakim itu halim, lembut, tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Li'alla yaghdhaba min kalamil khasmi fayamna'uhu al-hukm, agar kemudian dia tidak marah dari ucapan lawan ketika ada dua orang yang datang mengadu kepadanya, dia tidak marah kepada salah satunya menyebabkan mencegahnya untuk bersikap yang adil, menetapkan hukum yang adil, sehingga dia melihat dari dua sisi lalu kemudian menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang dia ketahui dari Al-Kitabu Was-Sunnah. Yang ketiga, ayyakuna dha fatanah wa yaqadah, bahwa seorang hakim hendaknya dia cerdik, mampu memahami apa yang disampaikan kepadanya, ya. Dan dia betul-betul dalam keadaan memiliki akal yang sempurna, sadar. Karena seorang yang datang mengadu, menyampaikan perkaranya, kadang-kadang mereka mengucapkan dengan ungkapan-ungkapan yang apabila seorang hakim tidak memiliki kecerdikan, maka dia akan mudah dipengaruhi. Dia akan mudah terbawa oleh ucapan orang tersebut. Kalau sama-sama pandai berbicara, maka mungkin dia akan bingung. Orang ini ngomong kok kayaknya benar, yang ini juga ngomong juga benar juga. Maka dengan ilmu yang dia miliki, dengan kepandaian seorang hakim, dia akan mampu melihat dari ucapan-ucapan orang tersebut. La yu'ta min ghaflatin wa la yukhda'u liqurrah. Sehingga dia tidak mudah dipengaruhi dan tertipu dengan adanya ucapan-ucapan yang manis, kepandaian seseorang dalam menyampaikan retorikanya. Yang keempat, yang bagi ayakun al-qadhi afifan wari'an nazihan amma harram Allah. Sepantasnya bagi seorang hakim, seorang qadhi, dia menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, bersikap wara', tidak mudah terpedaya dengan dunia, karena orang yang datangin orang kaya raya menyebabkan dia condong kepada orang tersebut. Sementara lawannya ini orang miskin, orang yang fakir, tidak memiliki harta. Nah, jangan dia terpedaya dengan hal-hal tersebut. Dia seorang yang benar-benar memelihara kehormatan dirinya, memelihara kemuliaan dirinya. Dia merasa cukup dengan pemberian dari penguasa. Misalnya pihak penguasa sudah memberikan kepadanya gaji bulanan yang tinggi, dan itu sudah cukup baginya, ya. Diberi misalnya sebulan 70 juta atau mungkin 100 juta, itu sudah mencukupkan baginya, sehingga dia tidak perlu lagi melihat kepada hal-hal yang lain. Maka dia menyucikan dirinya dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ayyakuna qanu'an saduqan dha ra'yin wa masyurah. Dia seorang yang merasa cukup qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dia seorang yang jujur, dan dia memiliki pandangan yang baik dan senantiasa bermusyawarah. Dia mengajak yang lainnya dari orang-orang yang berilmu untuk bermusyawarah dalam memberi keputusan. Oleh karena itu, biasanya seorang hakim dia tidak bertindak sendirian, tapi dia punya wakil, dia punya orang-orang yang diajak untuk nimbrung, diajak untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la yanbaghi an yakuna al-qadhi qadhiyan hatta takuna fihi khamsu khisalin. Tidak sepantasnya seorang hakim itu menjadi hakim hingga terdapat pada dirinya lima sifat. Afif, dia memelihara kehormatan dirinya. Halim, lembut, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Alimun bima kana qablah, dia berilmu, ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum al-qadha. Yastashiru dhawil albab, dia senantiasa bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu. La yakhafu fillahi lawmata la'im, dan dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ketika dia mengatakan si A ini yang benar, si B yang salah, dia tidak takut dengan celaan orang mencela, atau sebaliknya, karena dia berhukum dengan penuh keyakinan bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yahrumu 'ala al-qadhi ay yusarra ahad al-khusmaini. Diharamkan bagi seorang hakim untuk berbisik-bisik, berbicara rahasia kepada salah satu dari dua pihak yang bertikai. sebelum terjadi pembahasan, maka dia sudah berbicara rahasia kepada pihak A misalnya. Dia menyampaikan unek-uneknya, begini fulan si B itu seperti ini dan seperti itu. Ya. Sementara dia tidak berbicara demikian kepada pihak yang satunya, maka jangan dia melakukan hal itu, diharamkan. Au yuhabi ahaduhuma, atau dia condong kepada salah satu dari keduanya karena sesuatu hal, mungkin orang ini adalah kerabatnya sehingga dia condong kepadanya, atau orang yang berseteru ini teman dekatnya sehingga dia lebih condong kepadanya, atau hal-hal yang lain, maka tidak diperbolehkan. Au yulaqinahu hujjatahu, atau hakim ini mengajarkan hujjah kepada salah satu dari kedua belah pihak, kepada si A misalnya, kamu nanti kalau di pengadilan kamu sampaikan ini, ketika si B mengatakan ini kamu mengatakan ini, ya tolong diingat, ditalqin, diajari cara dia berargumen, maka ini juga diharamkan. Au yu'allimahu kaifa yad'i, atau dia mengajarkan kepada orang yang berseteru tersebut bagaimana cara dia menyampaikan alasannya, menyampaikan pengakuannya, diajari. Intinya ketika seorang hakim mengajarkan sesuatu kepada salah satu dari dua yang berseteru, itu menunjukkan adanya mail, adanya kecondongan kepada salah satu dari kedua belah pihak. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang hakim. Yang ketujuh, yahrumu 'ala al-qadhi ay yaqdhiya wa huwa ghadban, ghadaban syadidan. Diharamkan bagi seorang hakim untuk menetapkan hukum, mengeluarkan vonis dalam keadaan dia sangat marah. Karena dalam kondisi marah, ya, yang berlebihan itu menyebabkan akal tertutup, staglak. Sehingga dikhawatirkan dia akan mengeluarkan vonis dan hukum-hukum yang zalim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqdi hakimun baina ithnaini wa huwa ghadban. Tidak diperbolehkan seorang hakim menetapkan hukum antara dua orang yang berseteru dalam keadaan dia marah. Marah yang berlebihan menyebabkan keluarnya hukum yang tidak adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa yuqasu 'alal ghadabi kullu ma yushawwishu 'alal fikri min al-mushkilati wal humum wal ju'i wal 'athash wat ta'ab wal marad wa ghairiha. Dan dikiaskan kepada marah segala hal yang dapat mengganggu pikiran hakim dari berbagai macam problem, hal-hal yang menjedihkan, anaknya baru meninggal, istrinya baru meninggal, tiba-tiba dia disuruh untuk mengeluarkan vonis hukum padahal dia dalam keadaan sedang bersedih, pikirannya terganggu, tidak konsentrasi, atau dalam keadaan lapar, lapar yang menyebabkan dia hanya ingat makanan yang menyebabkan dia tidak konsentrasi, atau sangat haus, atau sangat lelah, atau sakit, dan yang semisalnya, ya, dan yang semisalnya yang dapat mengganggu konsentrasi seorang hakim dalam menetapkan hukum. Yang kedelapan, yahrumu 'alal qadhi qabulu rishwah, diharamkan bagi seorang hakim menerima sogoan dalam bentuk apapun dari salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah azza wajalla melaknat orang yang menyogok dan yang disogok dalam menetapkan sebuah keputusan hukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Farishwatu tamna'uhu min al-hukmi bil haqqi li sahibi. Maka rishwah, sogoan, itu akan mencegah seorang hakim berhukum dengan kebenaran kepada orang yang benar. Aw taj'aluhu yahkumu bil batil lil mubtil, atau itu menyebabkan seorang hakim menetapkan hukum dengan kebatilan untuk membenarkan orang yang berada di atas kesalahan dan kebatilan itu. Wakilahuma syarrun azim, dan kedua hal ini merupakan kejahatan yang besar. kadang-kadang dengan dipoles dengan ungkapan yang lain, bukan sogokan, hadiah, ya, atau sekedar apa istilahnya, cendera mata atau apa saja namanya, ya. Hal ini tidak diperbolehkan. Apabila ada dua orang yang bertikai, maka tidak diperbolehkan bagi seorang hakim menerima apapun dari kedua pihak yang bertikai dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Meskipun misalnya ketika dia keluar berbelanja kepada seorang pedagang, pedagang ini yang bertikai langsung, dia mengetahui bahwa orang yang datang untuk membeli barangnya ini seorang hakim yang akan menangani urusannya, perkaranya dia, maka dia sudah, Bapak dapat 50% saja. Atau misalnya dia mengatakan, sudah ini gratis buat Bapak. Memang tidak nampak bahwa itu sogokan, itu jual beli, ya. Tapi kelihatan bahwa dari keadaan tersebut dia mengetahui bahwa yang datang ini seorang hakim yang menangani urusannya, maka memungkinkan bagi dia untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dia mengatakan, Pak, sudah ambil aja, sudah. Ikhlas-ikhlas dari saya. Padahal ada tujuan tertentu untuk menarik hati si hakim, dan itu dikhawatirkan akan memberi perubahan dalam hukum yang dia tetapkan. Oleh karena itu pada poin yang ke-9 kata beliau, yahrumu 'alal qadhi qabulul hadaya minal khasmain aw min ahadihima. Diharamkan bagi seorang hakim menerima hadiah dari kedua belah pihak yang bertikai atau dari salah satunya. Dari kedua-duanya atau dari salah satunya. Tidak diperbolehkan sama sekali. Dia tahu hakim ini yang menangani urusannya, maka dia datang bawa bingkisan. Meskipun kaitannya dengan lebaran misalnya. Ya, bingkisan. Atasnya anggur, apel, semangka dan yang lainnya. Bawahnya ada dolarnya. Nah, bawahnya ada rupiahnya. 50 juta atau yang semisalnya. Bahasanya bingkisan, bahasanya hadiah lebaran dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Wa man kanat lahu 'adatun bi muhadatihi qabla al-qada fala ba's. Namun apabila sudah ada kebiasaan, ya, kebiasaan untuk saling memberi hadiah sebelum dia menetapkan atau sebelum dia menangani perkara orang tersebut, maka tidak mengapa. Misalnya si A, hubungan dia dengan hakim ini sudah biasa saling memberi hadiah. Sebelum terjadinya permasalahan, sebelum terjadinya pertikaian, biasa si A memberi hadiah kepada hakim, hakim memberi hadiah kepada si A. Itu sudah hal yang biasa. Bahkan mungkin ada rutinitasnya tiap bulan misalnya. Nah, ini tidak mengapa. Artinya adanya saling beri hadiah, ya, baik sebelum adanya perkara tersebut atau setelah adanya perkara, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan, maka ini tidak mengapa, kata beliau. Karena pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang akan diangkat dalam pengadilan, kata beliau. Fala bas bi syarti alla yakuna li hadzal muhdi khusumah yahkum lahu fiha, dengan syarat bahwa yang memberi hadiah ini, ya, itu tidak memiliki seteru, tidak memiliki lawan, yang hakim ini yang menangani urusannya. Ya. Karena itu tadi kembali kepada masalah ketika dia ada hubungan saling memberi hadiah, itu biasanya ada kecenderungan. Sehingga apabila ada kaitan dengan hal-hal tersebut, maka hendaknya yang menjadi hakim dialihkan kepada yang lain, yang betul-betul tidak ada hubungan dan tidak ada keterkaitan. Walau tawarra'a an dzalika kulli lakana afdhal lahu. Namun kalau dia bersikap wara', meninggalkan itu semua, maka itu lebih baik baginya. Sebelumnya biasa saling beri hadiah. Ketika muncul perkara, maka dia menghentikan. Tidak ada pemberian hadiah dulu. Khawatir jangan sampai masalah pemberian hadiah tersebut akan memberi perubahan kepada vonis dan hukum yang dikeluarkan. Fal qadhi yanbaghi lahu ay yunazziha nafsahu an jami'i ma yu'athir fi qada'ihi wa sum'atihi. Maka seorang hakim sepantasnya untuk membersihkan dirinya dari segala hal yang dapat memberi pengaruh terhadap hukum yang dia tetapkan dan terhadap harga dirinya. Hatta al-bai' wa syira' la yanbaghilahu ay yabi'a wa yashtari bi nafsihi mimman ya'rifu. Sampai kata beliau dalam urusan jual beli, tidak sepantasnya hakim itu yang keluar dari rumahnya lalu dia yang bertindak langsung dalam berjual beli dari orang-orang yang mengenalnya. Ya. Karena itu tadi, khawatirnya ketika dia sendiri yang keluar ke pasar, orang mengenalnya bahwa si fulan ini adalah hakim, maka mereka akan melakukan hal-hal yang dapat membuat hati si hakim tersebut cenderung kepada pedagang ini misalnya. Maka kata para ulama, hendaknya jangan dia yang keluar langsung menangani urusan jual beli. Utus seseorang atau angkat seorang pembantu. Pembantu inilah yang menangani segala hal-hal yang berkaitan dengan jual beli atau hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dia dengan manusia. Ya. Khasyata al-muhabah, karena ada kekhawatiran munculnya kecenderungan hakim tersebut kepada salah satu dari kedua yang bertikai. Fa innal muhabata fil bai'i wasyira'i kal hadiyah, karena adanya muhabah, adanya kecenderungan baik dalam jual beli, ya, basa-basi dalam jual beli itu hukumnya sama seperti hadiah. Sebagaimana memberi hadiah kepada hakim tidak diperbolehkan, maka demikian pula berjual beli dengan hakim, ya, khawatir nanti ada diskonnya, diberi diskon atau diberi gratisan dan yang semisalnya, maka dia hukumnya sama seperti hadiah. Wa innama yata'ata al-bai'a wasyira' biwakilin la yu'raf annahu lahu, namun hendaknya yang menangani urusan jual beli adalah wakilnya. Yang wakil ini tidak diketahui oleh manusia, oleh masyarakat, bahwa ini adalah pembantunya si hakim tersebut. Tidak diketahui bahwa si fulan adalah wakil dari si hakim tersebut. Yang ke-10, la yajuzu lil qadhi ay yaqdi li nafsihi wa la li qarabatihi mimman la tuqbalu shahadatuhu lah. Tidak diperbolehkan bagi seorang hakim memfonis, menetapkan hukum untuk dirinya. Ya. Dia berseteru, hakim ini berseteru dengan seseorang. Dia jadi hakimnya, yang tidak bisa. Ini tidak diperbolehkan. Harus yang lain yang menjadi hakim. Kalau hakim ini yang berseteru, maka diangkat hakim yang lain. Diangkat qadhi yang lain. Meskipun dia berstatus sebagai hakim. Maka tidak boleh dia menghakim. Ya, jelas dia akan memenangkan dirinya. Jelas dia akan memenangkan dirinya. Atau untuk kerabatnya yang berseteru kepadanya, kakaknya atau orang tuanya atau istrinya, lalu dia menjadi hakim. Ya, jelas tidak diperbolehkan, karena akan muncul kecenderungan dari orang-orang yang tidak diterima persaksiannya untuk orang tersebut. Wala yahkumu ala aduwih, dan tidak diperbolehkan pula seorang hakim menetapkan hukum, mengeluarkan vonis terhadap musuhnya. Dia menyelesaikan perkara antara si A dan si B. A ini adalah musuhnya, sehingga kemungkinan besar dia akan memvonis untuk mengalahkan si A ini yang menjadi musuhnya dia. Maka tidak diperbolehkan. Cari hakim yang lain. Liqiyami at-tuhmati fi hadhihi al-ahwal, disebabkan karena akan munculnya tuduhan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki adalah menyikapi manusia dengan keadilan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan syarat-syarat ini itu untuk menerangkan bahwa ketika seorang hakim diangkat menjadi qadhi, maka dia harus berhukum dengan seadil-adilnya. Tidak diperbolehkan kebencian dia kepada seorang menjadikan dia mengeluarkan sebuah hukum yang akhirnya dia berbuat zalim kepadanya. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian tidak mampu berbuat adil. Berbuat adillah kalian, yang demikian lebih mendekatkan diri kalian kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.